susah cinta, satu sapinta. Jangan terlalu mengekang rasa, karena kalau satu bilang, saya takkan berpindah karena sesayang. Jangan kau berulah, saya takkan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta, karena kalau satu bilang, saya takkan berpindah karena sesayang. Dan ini semua tentang hati, jadi coba pikir kembali. Janji tra mungkin saya ingkari, karena alasan terkabari. Kasih kau begitu curiga, berubah kini kau berbeda. Ikat saya kuat atas nama cinta, satra suka kau paksa itu masalahnya. Biarkan cinta tumbuh sebisanya, cinta dan rasa itu pelengkapnya. Kau hanya datang dan tinggalkanlah rasa, tetap cinta walau tak bersuara. Biasa saya cinta coba kau pahami, saya su bilang saya yang jaga sap hati. Raman dua saya berhenti mencari, cukup kau dalam mimpi kini dan nanti. Biasa saya cinta, satu saya pinta. Jangan terlalu mengekang rasa, karena kalau saya sesayang. Jangan kau berulah, saya takkan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta, karena kalau satu bilang, saya takkan berpindah karena sesayang. Bilang pada saya kalau rindu, pasti saya ada jangan ragu. Tetapi bukannya begitu, kau malah marah sampai lupa waktu. Balas sapu pesan, jujur sesayang kau membingungkan. Saya cuma butuh sedikit sandaran, kau pikir semua itu cuma jalan. Saya dekati selingkuhan dan coba renungkan kembali. Saya perasa tumbuh dan termati, kau masih jadi kekasih. Jadi jangan takut saya kelain hati. Biasa saya cinta satu saya pinta, jaga hati biar saya makin cinta. Percaya rasa jangan dengar cerita, pegang saya janji sastra. Biasa saya cinta satu saya pinta. Jangan terlalu mengekang rasa, karena kalau satu bilang, saya takkan berpindah karena sesayang. Jangan kau berulah, saya takkan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta, karena kalau satu bilang, saya takkan berpindah karena sesayang. Bea susah cinta, satu saya pinta. Jangan terlalu mengekang rasa, karena kalau satu bilang, saya takkan berpindah karena sesayang. Jangan kau berulah, saya takkan